إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون بالشكر kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjadikan kita hingga hari ini termasuk hamba-hambanya yang berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanhaj dengan manhaj as-salafis salih. Sebuah nikmat yang besar di zaman semakin banyak manusia lalai dari tauhid, di zaman semakin banyak umat yang lupa terhadap sunnah, dan di zaman yang umat ini semakin jauh dari bimbingan salafina as-salihin, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah menjadi asing. Berbagai atribut-atribut kesyirikan terus dipromosikan, ditampakkan. Perdukunan, mistik, khurafat-khurafat, sisa-sisa keyakinan-keyakinan nenek moyang terus beredar di tengah-tengah muslimin, dipromosikan, dibiayai, diserukan, dilestarikan. Ada yang murni karena kepentingan dunia, sengaja atribut-atribut kesyirikan dipertahankan dan dilestarikan murni karena kepentingan-kepentingan materi, dengan segala bentuk materi yang didapat oleh berbagai pihak. Ada yang mengatasnamakan budaya, budaya kedaerahan yang harus dilestarikan, yang ternyata di situ didapati aroma-aroma kesyirikan. Kubur-kubur yang dimintai barokah darinya, meminta hajat darinya, yang ingin mendapatkan jodoh datang ke kubur-kubur dan ke dukun-dukun, yang ingin mendapatkan kelapangan rizki dan usaha atau perdagangannya, mencari orang-orang pintar yang dapat memberikan jimat-jimat, menanyakan kapan hari yang cocok dan tepat untuk acara pernikahan atau yang semisalnya dari berbagai khurafat. Terus bendera kemungkaran ini dikibarkan, dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai menuju ke sana. Begitu pula semakin jauhnya banyak dari manusia di zaman ini dari keimanan dan akidah yang sahihah, keimanan dan akidah yang lurus, semakin banyak pula ajakan dan seruan menuju kepada pluralisme bahwa semua agama sama, agama samawi, kita bersaudara. Semua agama menyembah Tuhan yang satu. Seruan seperti ini terus dijajakan di tengah-tengah umat Islam melalui berbagai media. Media kajian-kajian, media cetak dalam bentuk majalah, buku-buku, karya, audio-audio. Begitu pula, semakin banyak dijajakannya paham Syiah Rafidhah di negeri kita ini. Paham yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Paham yang mengajak ujungnya nanti bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin adalah Al-Quran yang telah mayoritasnya hilang. Paham yang mengajak bahwasanya Jibril telah berkhianat karena semestinya wahyu itu adalah kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bertahap dengan disertai akidah taqiyah. Taqiyah itu maknanya adalah menyembunyikan akidah aslinya, menampakkan dengan kedustaan akidah yang tidak sesuai dengan yang dia yakini di dalam kalbunya. Kondisi inilah yang terjadi dan dialami oleh kaum munafikin. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah Azza wa Jalla tentang manuver kaum munafikin agar umat tidak tertipu, agar umat tidak mudah larut menjadi umat yang cerdas, beriman, bertakwa. Apa kata Allah tentang mereka kaum munafikin? Jika mereka bertemu, berjumpa dengan kaum mukminin, mereka segera mengatakan, kami bersama kalian beriman, kami saudara kalian. Namun apabila mereka telah pergi meninggalkan kaum mukminin dan berjumpa dengan para tokoh-tokoh mereka, komunitas mereka, mereka mengatakan, kami sebenarnya mengucapkan demikian di hadapan umat mukmin itu sekedar mempermainkan mereka. Kami bersama kalian. Kami hanya sekedar mempermainkan mereka saja, menampakkan keislaman dan keimanan, tapi hati kami tetap bersama kalian, wahai para tokoh kami. Inilah taqiyah. Yang ini adalah agama kaum munafikin. sekarang ini dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya kaum Syiah Rafidhah yang menggunakan manhaj taqiyah. Tapi sekarang banyak pihak-pihak yang sudah meniru jejak kaum Syiah Rafidhah dalam akidah taqiyah. Yang disebutkan bahwa barakallahu fikum ad-dinu huwa at-taqiyah wa man laysa lahu taqiyah fala dina lahu. Din itu pada hakikatnya, agama itu yang sebenarnya pada hakikatnya adalah sikap menyembunyikan akidah yang sebenarnya, dan barang siapa yang tidak punya manhaj taqiyah maka tidak ada agama baginya. Ini sekarang terus dijajakan di tengah-tengah umat. Begitu juga pihak-pihak yang akidahnya dan keyakinannya adalah menganggap umat Islam ini secara menyeluruh yang bukan bagian dari kelompoknya atau jamaahnya adalah kafir. Dan bahwasannya setiap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan secara mutlak tanpa rincian adalah kafir. Sehingga halal darah mereka, boleh dibunuh, halal hartanya dari berbagai gerakan khawarij kaum teroris dengan segala nama dan benderanya yang dengan mudah membunuh muslimin, juga melakukan upaya perekrutan anggota dengan berbagai cara mengatasnamakan jihad fi sabilillah, mengatasnamakan semangat dan keinginan untuk menegakkan syariat Islam, sehingga banyak kaum muda khususnya yang larut dalam berbagai seruan tadi yang seolah-olah secara zahir adalah seruan yang penuh kasih sayang, seruan yang penuh dengan semangat bela agama. Ya ahlus sunnah, belum lagi berbagai kemaksiatan yang dijajakan oleh para pelaku-pelaku dan pedagang-pedagang kemaksiatan dengan berbagai corak dan ragamnya mengitari lingkungan kita, kanan, kiri, rumah kita, depan, belakang, kampung kita, berbagai kemaksiatan dilakukan dan dijajakan. Mereka-mereka yang meninggalkan sholat lima waktu, seolah-olah tidak melakukan dosa apapun, seolah-olah tidak merasa ada beban dosa. Mereka-mereka yang masih melakukan judi, riba, minuman keras, dan yang semisalnya. Pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan terus terjadi. Masing-masing kemungkaran tadi dari yang awal hingga yang terakhir ini, banyak pihak-pihak yang punya kepentingan di sana. Maka bersyukurlah seorang hamba, seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah untuk cinta kepada tauhid dan tidak senang kepada kesyirikan. Nikmat besar dialami oleh seorang hamba Allah karuniakan kepadanya ketika dia senang kepada sunnah Nabi dalam akidahnya, sunnah Nabi di dalam ibadahnya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beriman, di dalam memahami Islam, senang kepada ketaatan pada pribadinya, pada rumah tangganya, ketika mendidik anak istri, berkawan, bekerja, dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah di zaman yang seperti ini. Fa'antum ayya ayyuhal sunnah ghuraba. Orang-orang yang asing. Dari semua sisi tadi yang saya gambarkan secara ringkas. Asing. Ghuraba, qalilun, sedikit jumlahnya. Namun Semua itu bukan sebagai tolok ukur kebenaran. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum ila an ya'tiya amrullah. Senantiasa akan muncul, senantiasa, tidak akan pernah berhenti satu zaman pun di muka bumi ini. Tidak akan pernah bumi mengalami kekosongan dari apa yang akan disebutkan dalam hadis ini. Yaitu kata Nabi, senantiasa segolongan dari umatku yang mereka itu nampak, terlihat, terdengar di atas al-haq. Jaya di atas al-haq. Tidak akan mampu merugikan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Menyelisihinya dari yang selain mereka dan tidak pernah berbaju seperti berbajunya mereka. Tidak pernah berpakaian seperti pakaian mereka. Terang-terangan memang berbeda. Wala man khadalahum. Tidak akan pula mampu merugikan dan mencelakakan mereka. Orang-orang yang tidak mau menolong misi dakwah, misi akidah, misi iman dan ibadah yang mereka emban. Justru berusaha untuk melakukan at-takhdhil, upaya penggembosan dan pelemahan iman dan semangat. La yadhurruhum. Tidak merugikan mereka sampai datangnya hari kiamat nanti. Generasi berganti generasi. Qarnun yali qarnan. Demikian seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Yang kemudian diistilahkan dengan at-ta'ifal mansurah. At-ta'ifal mansurah hiya al-firqatun najiyah. At-ta'ifal mansurah itulah juga mereka sebagai al-firqatun najiyah. Satu-satunya kelompok yang akan selamat dari azab an-nar di akhirat. Dan di dunia diselamatkan dari berbagai bid'ah dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Bersyukurlah kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah. Agar Allah berikan kepada kita tambahan ilmu. Tambahan iman. Tambahan semangat. Istiqamah. Di atas syariat Islam ini. Dan hendaknya. Ketika kita menyadari kondisi yang saya gambarkan secara ringkas, hendaknya kita mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saling menguatkan, saling merapatkan barisan, menutupi celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu kita. Bagaikan satu bangunan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'min. Mu'min yang satu terhadap mu'min yang lainnya kal bunyan. Yashuddu ba'daha ba'dan. Bahwa seorang mu'min terhadap mu'min yang lainnya bagaikan satu bangunan yang utuh. Satu sisi dari bangunan itu menguatkan yang lainnya. Mulai dari pondasi awalnya. Hingga tepi-tepinya. Hingga bangunan dindingnya. Hingga atapnya saling menguatkan. Matalul mu'minina fi tawaddihim. Wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tadaa'a sa'irul jasad bil humma wassah. Perumpamaan seorang kaum mukminin dalam urusan upaya mereka untuk saling mencinta. Perumpamaan kaum mukminin dalam upaya mereka untuk saling menyayangi. Perumpamaan kaum mukminin dalam upaya mereka untuk saling peduli, menguatkan yang satu terhadap yang lainnya. bagaikan satu tubuh. Yang apabila ada sebagian dari anggota tubuh tersebut yang sakit, mengeluh, mengalami gangguan, maka seluruh tubuh yang lainnya peduli, melakukan solidaritas terhadap satu bagian yang sakit tersebut. Tubuh yang lainnya merasakan temperatur dan suhu badannya naik karena radang yang dialami pada titik tertentu di tubuhnya. Muncul kelenjar-kelenjar sebagai upaya untuk melawan radang tersebut. Dan di malam hari dia tidak bisa tidur karena ada sebagian tubuhnya yang mengalami sakit. Yang sakit di satu titik tetapi mata tidak bisa tidur. Lidah pun mengucapkan dan menyampaikan, mengekspresikan apa yang dirasakan oleh bagian yang sakit dengan mengatakan kepada pihak yang dianggap bisa membantu untuk menyembuhkan bahwa saya sakit di sini, apabila begini maka begini, kalau begitu maka begitu. Peduli. Kadang-kadang telinga ikut sakit. Nah, demikian tubuh. Organ-organ yang lainnya pun bekerja sama untuk segera memadamkan panasnya penyakit tersebut. Demikian Rasulullah mempermisalkan, wa tilkal amtsalu nadribuha linnas. Dan itulah kata Allah berbagai perumpamaan, permisalan yang kami berikan sebagai contoh dan perumpamaan bagi umat manusia. Dan tidaklah bisa memahami berbagai permisalan tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang aqilun ya'qilun. Maka dari itu, ayyuhas salafiyuna ahlus sunnah, kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak mungkin seorang akan merasakan atau kita akan merasakan sebagai satu tubuh apabila ada satu di antara kita yang sakit, kemudian kita tidak peduli. Atau justru kita memukul tempat yang sakit tersebut, melukainya. Tidak. Tapi dia berusaha untuk membenahi, mencarikan jalan keluar, tangannya mengambil obat. Jika obat itu harus dilakukan sebuah proses, dia lakukan hal itu. Tenggorokannya menelan air untuk meminum obat. Lambungnya mengolah untuk kemudian disalurkan sampai menyentuh pada titik yang sakit. Demikian juga ahli sunnah di dalam mengemban dakwah tauhid yang tadi saya gambarkan di awal majlis, bagaimana kondisi umat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Siapa yang akan menyampaikan kepada umat bahwa menggantungkan jimat di rumah, di mobil, di kamar, di leher, dan semisalnya adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang akan mengabarkan kepada mereka bahwa perbuatan itu mengancam keimanannya? Siapa yang akan mengabarkan dan menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, bahwa orang yang datang ke dukun, seorang yang bertanya kepada tukang ramal, bertanya tentang benda yang hilang, atau siapa yang melakukan sihir terhadap anaknya, dan seterusnya. Siapa yang akan menyampaikan kepada mereka qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Rasul, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke seorang tukang ramal. Tukang ramal sekarang tentu tidak zaman, tidak sama dengan tukang ramal dahulu. Tukang ramal sekarang ada yang berdasi, ada yang bersorban, ada yang seterusnya berjubah. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal untuk menanyakan tentang sesuatu perkara yang gaib, di mana pencurinya yang mencuri sepeda motor saya, lari kemana, pakai baju apa, kemudian dia mempercayai, mengimani berita dari si dukun tadi, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, maka tidak akan diterima sholat dia selama 40 hari. Yang pertama lebih berat daripada yang kedua hukumannya. Nah, siapa yang akan menyampaikan kepada saudara-saudara kita? Jumlah ahli sunnah yang sedikit, kalau tanpa disertai dengan adanya ta'atuf, solidaritas, upaya untuk peduli, menyampaikan ilmu ini dengan penuh hikmah, dengan penuh ilmiah, maka rasanya berat tauhid ini akan sampai kepada umat dengan baik. Dan begitu seterusnya yang terjadi di tengah umat ini. Sudah menjadi hal yang biasa pada sebagian pihak di hari Natal mengucapkan selamat Natal, mengirim kartu Natal, menghadiri acara Natal. Seorang tokoh agama memberikan ceramah dalam acara Natal di gereja. Ya subhanallah. Seorang penceramah memakai sorban di atas panggung, sama-sama memberikan ceramahnya bersama dengan seorang biksu dan pendeta. La haula wala quwata illa billah. Mau dibawa kemana umat Islam, wahai saudara-saudaraku? Kenapa menjadi asing tauhid dan iman? Lupakah kalian terhadap firman Allah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, Allah sebut kafir. Kalian bisa masuk ke gereja berceramah dihadiri oleh orang-orang Nasara, berceramah di atas panggung dihadiri oleh orang-orang Hindu, ditampilkan di televisi, ada situs-situs khusus yang menyebarkan paham liberalisme, pluralisme ini. Mulai dimasukkan kepada kurikulum pendidikan putra-putri kita. Mau kemana, wahai saudara-saudaraku? Umat ini, kita khawatir musibah, malapetaka, bencana alam akan terus menimpa negeri kita. Allah marah, Allah yang rahim, Allah yang rahman. Allah juga azizun duntiqat. Di waktu yang sama Allah itu maha perkasa dan maha keras dahsyat balasannya. Jangan kita lalai, Allah itu Rahman, Allah Rahim. Dengan lalai terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Al-Qawiyul Matin. Yang maha kuat dan maha kokoh. Tidak berat bagi Allah untuk melipat bumi kita ini dan kita hancur. Ikhwani fiddin, ahlus sunnah. Ta'atafu fima bainakum. Saling peduli dakwah ini. Serius dalam talabul ilmi. Jangan kita rela dan puas dengan kondisi kita seperti ini. Kita harus terus belajar akidah, iman, ibadah, akhlak, muamalah. Tidak boleh kita puas statis. Hanya dari pengajian ke pengajian. Kapan kita mau belajar bagaikan pelajar dalam bidang akidah? Salah satu usul. Kitabut Tauhid. Kashfus Syubuhat. Al-Wasitiyah. Al-Qawaidul Mutla. Lum'atul I'tiqad. Dalam bidang akidah. Belajar juga dalam bidang manhaj wal akidah. As-Sunnah li Ibn Abi Asim, Usul As-Sunnah li Imam Ahmad, dan yang semisalnya, belajar dalam bentuk sebenarnya, memegang kitab, menulis, merekam, dievaluasi di rumah. Bukan saatnya kita menghadirin ceramah, pengajian, terus menerus statis. Bukan saatnya. Kita gak boleh puas dengan seperti ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Allah gerakkan hati nurani kita untuk senang ke masjid. Bersyukur Allah gerakkan hati nurani kita ini untuk senang menghadiri kajian-kajian ilmu Islam. Bersyukur tentunya. Tetapi seorang muslim, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk nikmat-nikmat yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat jannah yang indah, yang nikmat, yang dan seterusnya, maka kata Allah, dalam rangka yang seperti itu hendaknya kalian saling berlomba. Berlomba yang positif, saling mendukung, saling membangkitkan, saling menutupin celah. Sampai kapan kita puas dengan begini? Lah, harus ada perubahan, peningkatan. Belajar tilawatul Quran, bagaimana membaca Al-Quran yang tepat. Bagaikan seorang pelajar, seorang talib ilm. Kita gak boleh hanya menunggu lulusan-lulusan pondok pesantren. Walaupun kita berharap besar dari mereka. Kita berharap besar dari saudara-saudara kita yang masih belajar di Universitas Islam Madinah ataupun yang lainnya di kalangan masyayikh. Berharap mereka pulang ke tanah air bersama-sama menyebarkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah umat. Namun tidak boleh kita berpangku tangan. Kita harus bangkit. Ada target. Dalam setahun ini, tahun 1436 Hijriah, apa yang harus saya lakukan dalam bidang akidah? Pelajaran apa yang akan saya pelajari dalam bidang fikih? Pelajaran apa yang saya akan pelajari dalam bidang bahasa Arab? Apa dalam bidang hadis? Apa dalam bidang Al-Quran? Ya ahlus sunnah, antum ghuraba. Barakallahu fikum. Semua itu apabila disertai dengan iman, keikhlasan yang benar-benar murni dari hati kita, disertai dengan akhlak yang mulia, ketika kita bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan kedua orang tua kita, dengan adik kakak kita, paman-paman kita, kemudian saudara-saudara kita kaum muslimin, hak-hak bertetangga dipenuhi, hak saudara kita muslim di depan, di belakang, di kanan, di kiri, kita belajar Islam, bagaimana Islam mengatur hubungan bertetangga, bagaimana Islam mengatur hubungan berumah tangga? Bagaimana Islam mengatur hubungan bersilaturahmi? Semua itu dipelajari dengan serius, dengan niatan dan keinginan untuk bisa menyampaikan ilmu tadi. Tidak harus menyampaikan ilmu dalam bentuk ceramah, dalam bentuk mengajar, menyampaikan ilmu tauhid yang tadi saya gambarkan, bisa dengan berbagai media. Berapa banyak saudara kita muslim yang dahulunya dia biasa bergantung dan bertawakal kepada jimat-jimat. Di warungnya ada jimat, di mobilnya ada jimat, di tokonya ada jimat. Hanya sekedar dengan satu lembar buletin. Satu lembar buletin yang di situ dijelaskan bahwa Nabi melarang perbuatan ini semua dan mengancam keimanan. Allah berikan hidayah kepadanya. Dan sekarang dia telah meninggalkan perbuatan yang dilarang tadi. Selamat dia nasibnya di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Berapa banyak seorang mendapatkan hidayah hanya dengan sebuah majalah. Hanya dengan satu edisi majalah. Kapan kita akan berbuat? Maka dari itu dalam majlis singkat di malam hari ini, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pertama adalah, sadari wahai saudaraku kondisi yang ada. Zaman kita hidup ini, yang tadi secara global saya gambarkan. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berukhuwah. Segala sebab yang bisa mencoreng ukhuwah, baik disebabkan lisan ataupun akhlak yang tidak baik dalam berinteraksi, akhlak yang tidak baik dalam bermuamalah, dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, semua itu yang dapat mencoreng dan merusak ukhuwah, bangunan ukhuwah, tinggalkan, segera jauhi. Dan tempuhlah sebab-sebab, media-media yang mengantarkan terjaganya ukhuwah. Yang ketiga adalah al-jiddu fi talabil ilmi wa nashrihi. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang tidak cukup waktu kita mau berbicara tentang fadha'il ilm, keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu, tapi secara global saja. Dan yang ketiga atau berikutnya, keseriusan dalam menyampaikan ilmu tauhid dan sunnah kepada umat ini sebagai bentuk kepedulian kita, kasih sayang kita. Ya, kita tidak bisa melakukan bakti sosial karena kita enggak punya apa-apa. Kita enggak bisa menolong saudara kita dalam urusan sosialnya. Enggak mampu. Tapi lebih bernilai di sisi Allah. Berlanjut manfaatnya sampai akhirat, sampai kehidupan setelah kematian, yaitu menyampaikan ilmu Islam yang menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan keimanannya. Barakallahu li wa lakum. Ikhwani jami'an, semoga sedikit nasihat ini menambah keimanan saya dan antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.